إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sikap pemenar terhadap pemerintah, atau dalam bahasa Arab bisa kita sebut dengan muamalah hukum, bagaimana sikap terhadap seorang penguasa. Ikhwan fillah rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bahwa dinul Islam, agama Islam ini agama yang sempurna. Agama Islam mengatur segala kebaikan-kebaikan. Agama Islam bukan hanya terbatas di masjid, tapi juga agama Islam sebagai aturan bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, termasuk hubungan antara rakyat dengan pemerintahnya atau pemerintah dengan rakyatnya. Sehingga bagian menyebut bahwa Islam adalah din dan daulah. Islam adalah agama dan Islam adalah tata negara, bagaimana mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat dan sebagainya. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan pembahasan kita tentu sangat penting karena banyak kaum muslimin yang tidak memahami fikih muamalah hukum, fikih bagaimana sikap terhadap pemerintah, fikih terkait sholat banyak dipelajari, fikih zakat banyak dipelajari, fikih wudu banyak dipelajari, fikih haji banyak dipelajari, tapi fikih muamalah hukum, fikih bagaimana pemahaman yang benar dalam hal sikap seorang rakyat terhadap pemerintahnya jarang dipelajari. Padahal ini termasuk bagian penting dari fikih Islam. Para ulama, terutama ahli hadis, dalam buku-buku mereka nantiasa menyebutkan pembahasan ini. Misal dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kita akan dapat di sana hadis-hadis yang terkait dengan masalah ini. Bahkan dalam Sahih Muslim terdapat suatu bab, kumpulan bab-bab, yaitu Kitabul Imarah, khusus membahas seputar hadis-hadis dalam bab ini. Bahkan dalam buku-buku akidah, para ulama kita rahimahullah, hampir di tiap buku akidah yang sifatnya membahas akidah secara lengkap, keyakinan-keyakinan ahli sunnah, hampir di tiap buku menyebutkan bagaimana kewajiban seorang muslim terhadap pemimpinnya. Walaupun disinggung secara global, tapi tetap mereka menyebutkan hal itu. Nah, ini semua adalah bukti bahwa para ulama kita rahimahullah sangat perhatian dalam hal ini. Oleh karenanya kita selaku seorang muslim yang hidup di suatu masyarakat di bawah kepemimpinan seorang pemimpin di suatu negeri, mesti mengetahui apa kewajiban kita dari sudut pandang agama. Ikhwan Ibn Rahimahullah, beberapa buku telah ditulis dalam bab ini secara khusus. Ada buku-buku yang ditulis tapi tidak sesuai dengan manhaj ahli sunnah. Jadi wajib kita berhati-hati. Seperti karangan Abdullah Jumaiji. Abdullah Jumaiji yang beberapa waktu sempat terjebak fatwa dia. Dia menulis buku tentang Al-Imamatul Udwah, tapi dengan tarekat Al-Khawarij, bukan dengan tarekat Ahli Sunnah Wal Jamaah yang dipaparkan dalam buku tersebut. Maka kita perlu berhati-hati. Adapun beberapa kitab yang ditulis para ulama kita, di antaranya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam, Syekh Abdul Salam bin Abdul Karim Barjat, yaitu Mu'amalatul Kukkar, sebuah buku yang sangat penting, sebuah buku yang sangat bermanfaat, ditulis tidak begitu tebal tapi juga tidak begitu ringkas. Sangat penting dipelajari oleh seorang muslim agar dia mengetahui bagaimana sikap yang tepat terhadap pemimpinnya. Ditulis pula di antaranya buku karya Syekh Khalid Abdul yang sempat tadi saya isyaratkan, yaitu buku ini Tawadhu Mu'amalah Al-Islam Inda Sunnah Wal Jamaah Wa Atharu Ma'ala Al-Ummah. Ini sebuah disertasi beliau untuk meraih gelar Magister, terdiri dari dua jilid, dan pembahasan beliau cukup lengkap dan luas, sangat mencakup banyak hal yang terkait dengan masalah kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, di sini saya akan menyebutkan beberapa hal yang sangat ringkas tentunya, namun kita harapkan apa yang disebutkan yakni cukup mewakili buat banyak hal terkait dengan sikap seorang muslim terhadap pemerintahnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kita di negeri Islam mayoritas penduduknya muslimin dan pemimpinnya seorang muslim. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat ini. Di antara kewajiban seorang muslim terhadap pemerintahnya adalah السمح والطاعة بالمعروف. Mendengar dan taat pada perkara kebaikan, atau selama tidak dalam maksiatan. Apa perintahnya, apa aturannya, kita mendengarnya dan kita menaatinya selama itu bukan hal yang maksiat. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, wa 'ala al-muslimin ikhlasu ta'ati lahu fi ghairi ma'siyatillah wa imtithali awamirihi wa nawahihi fil ma'ruf ghair al-munkar. Dan kewajiban kaum muslimin adalah tulus ikhlas dalam menaatinya pada selain maksiat, dan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya selama pada perkara yang ma'ruf atau baik, bukan yang mungkar. Wa 'adamu munaza'atihi, serta tidak berusaha untuk merebut kekuasaan dari mereka. Ini secara global kewajiban al-sunnah dan muslimin terhadap pemerintahnya. Terkait hal ini terdapat banyak sekali hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, di antaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, اسمعوا واطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. Dengarkanlah dan taatilah walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyi, budak Habasyah Ethiopia, كأن رأسه زبيبة, yang seolah-olah kepalanya itu adalah anggur-anggur, yakni rambutnya keriting. Dan seperti kita ketahui bahwa orang-orang memandang bangsa tersebut sebagai bangsa yang rendah karena mereka dulu banyak menjadi budak dengan penampilan yang seperti itu. Tentu kita meyakini kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla dengan ketakwaan, bukan dengan kebagusan fisik. Tapi orang-orang banyak memandang dengan mata sebelah orang-orang yang seperti itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, seandainya pun yang memimpin seorang yang seperti itu dalam pandangan manusia orang yang rendah, tapi dalam syariat dia tetap wajib kita selama dia menjadi seorang pemimpin yang memimpin kalian. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "As-sam'u wa ta'atu 'ala al-mar'i muslim fi ma ahabba wa karih ma lam ya'mur bima'asiyatin fa'in amara bima'asiyatin fala sam'a wala ta'a." Mendengar dan taat merupakan kewajiban seorang muslim pada apa yang dia sukai atau dia benci, yakni seandainya pun perintah itu sesuatu yang dia sukai ataupun sesuatu yang dia benci. Malam ya'mur bima'asiyah, selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Apabila dia memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak perlu didengar dan ditaati. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Di dalam hadis yang masyhur, hadis Irbad bin Sariyah, yang sering kita dengar dalam riwayat Abu Dawud dan yang lain, disahihkan oleh Syekh Ibn Rahimahullah, nasihat yang beliau sampaikan setelah salat subuh, "Usikum bitaqwallah wa sabi wa ta'ah, wa in 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum yara ikhtilafan katira wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dhalalah." Kuwasiatkan untuk kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat walaupun kepada budak dari Ethiopia, yakni ketika dia memimpin kalian. Sesungguhnya orang yang hidup setelahku di antara kalian, sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian, yakni setelah kematian beliau alaihi wasallam, yaraktilafan katira, dia akan melihat perbedaan dan perselisihan yang banyak. Maka hati-hatilah kalian dari muhdatsat al-umur, perkara-perkara yang baru, yakni dalam agama ini. Faman adraka dzalika minkum fa'alihi bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin 'adhu 'alayha bin-nawajid. Siapa di antara kalian yang ingin mendapati masa-masa tersebut, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan tuntunan para khulafa'ur rasyidun yang mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah Azza wa Jal. Gigitlah dengan gigi-gigi gerakan kalian. Begitu pula hadis Ubadah bin Samit yang masyhur, di mana beliau dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-sami wa ta'ah fi usrina wa yusrina, wa man shadina wa makrahina wa atratin alayna, wa alla nunazi' al-amra ahlah illa an taraw kufran rawahan indakum fihi min Allah yurhan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kami membaiat Rasulullah, sumpah setia kepada Rasulullah, untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dalam keadaan susah maupun dalam keadaan mudah, dalam keadaan kami semangat atau dalam keadaan kami tidak suka dan malas untuk menaatinya. Wa atharatin alaina, dan walaupun dalam keadaan dia pemimpin itu lebih mengutamakan dirinya daripada kami. Wa alla nunaji al-amra ahlahu, dan kami dilarang merebut kepemimpinan dari pemiliknya kecuali bila kalian melihat kekafiran yang nyata, dan kalian melihat kekafiran yang nyata, kalian memiliki bukti dari sisi Allah Azza wa Jalla, tentunya dengan syarat-syarat yang ketat antaranya kemampuan yang dimiliki. Ikhwanuddin rahimakumullah, inilah hadis-hadis Nabi SAW yang menggambarkan kepada kita bagaimana kewajiban seorang muslim terhadap pemimpinnya, yaitu untuk taat kepada para pemimpin tersebut, kepada penguasa tersebut, selama bukan dalam hal yang maksiat, walaupun dalam kondisi kita tidak suka atau suka, kita berat atau kita merasa ringan. Dan sebelum itu tentunya ayat Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Ya, ulil amri adalah umara, ulama. Umara mereka jelas ditaati karena kedudukan yang syar'i dalam agama ini sebagai pemimpin yang wajib ditaati. Dan ini telah disepakati oleh para ulama kita rahimahullah. Ulama kita rahimahullah telah menuliskan dalam buku-buku akidah mereka bahwa ulama-ulama di berbagai negeri dari kalangan ahli sunnah wal jamaah seperti itu keyakinannya. Di antaranya adalah yang diungkapkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah dalam bagaimana disebutkan dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Al-Lalakai. Beliau mengatakan, sa'altu abi wa aba zur'ah, saya bertanya kepada ayah saya yaitu Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, ulama-ulama besar dari ulama Ahli Sunnah. Saya bertanya kepada mereka berdua tentang keyakinan Ahli Sunnah dan usuluddin, pokok-pokok agama, wama adraka alaihi ulama, dan apa yang mereka dapati dari para ulama. Banyak ulama besar. Si anak bertanya kepada ayahnya Abu Hatim dan Abu Zur'ah, apa yang didapati oleh keduanya dari para ulama yang lain. Fi jami'il amsar, di seluruh negeri-negeri muslimin. Dan apa yang diyakini. Kemudian menyebutkan bahwa kami mendapati para ulama di berbagai negeri, Hijaz, Irak, Syam, Yaman. Ulama-ulama Ahlussunnah meyakini satu, dua dan seterusnya bagaimana dalam kitab tersebut, dan sampai pada poin ini. Wala nara al-khuruj 'ala al-a'immah wala al-kitab bil fitnah wa nasma'u wa nuti' liman wallahu Allahu amrana wala nanzi'u yadan min ta'atin. Dan kami tidak berpandangan bolehnya memerintah kepada para pemimpin. Begitu pula kami memandang tidak bolehnya pertempuran dalam masa fitnah, perangan di antara muslimin. Dan kami mendengar dan taat kepada orang yang telah dijadikan pemimpin, Allah karuniakan kepadanya kepemimpinan, memimpin urusan kami muslimin. Wala nanza' yadan min ta'ah, dan kami tidak akan mencabut tangan kami dari ketaatan kepadanya. Dan seterusnya. Dan ini dinukilkan oleh ulama-ulama yang lain, ya, Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Begitu pula Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan para ulama yang lain. Ini menunjukkan bahwa akidah ini, keyakinan ini merupakan ijma' Ahlussunnah wal Jamaah. Kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kalau kita sebagai orang muslim dan kita mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, maka ini keyakinan kita. Benar dan taat kepada pemimpin muslim selama bukan dalam hal kemaksiatan. Kemudian ahibati billah rahimahullah, hal yang lain yang termasuk kewajiban kita dan sikap yang benar dari para pemimpin kita adalah adamul khuruj 'alaih, tidak boleh melakukan pemberontakan. Seperti yang sedikit disinggung dalam beberapa hadis yang lalu, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang al-khuruj 'ala al-hukam, melakukan pemberontakan kepada pemimpin. Walaupun dalam kepemimpinan mereka ada kekurangan, walaupun dalam kepemimpinan mereka ada kekurangan-kekurangan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kekurangan yang mereka terjerumus padanya selama itu bukan kekafiran yang nyata, dan untuk membuktikan bahwa itu suatu kekafiran ada sekian proses yang harus dilalui. Selama itu bukan suatu kekafiran, maka seorang muslim diwajibkan untuk tetap taat dalam kebaikan dan tidak melakukan gerakan-gerakan pemberontakan kepada para pemimpin tersebut. Seperti dalam hadis Ubadah bin Samit yang tadi kita sebutkan dalam bayatnya kepada Rasulullah, wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan agar kami tidak merebut urusan ini, kepemimpinan ini dari para pemegangnya. Nah, illa antara kufran bawahan dan surah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan Nabi SAW telah menyebutkan pada hadis-hadis yang lain bahwa beliau tahu akan adanya para pemimpin yang tidak sesuai syariat. Innahu ta'malu 'alaikum umara fa ta'rifun wa tunkirun. Sesungguhnya nanti akan diangkat di tengah kalian para pemimpin yang kalian tahu hal yang baik darinya, dan kalian juga tahu perkara-perkara yang mungkar darinya. Jadi pemimpin tersebut ada baiknya, tapi juga ada kemungkaran-kemungkaran yang diketahui muslimin. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, afala nabiduhum bisayf? Ya Rasulullah, tidakkah kita melawan saja para pemimpin yang seperti ini? Kita hadapi dengan pedang kita, dengan senjata, yakni kita lakukan kudeta. Apa kata Rasulullah? La, ma aqamu fikum ussalah. Jangan. Selama dia melakukan sholat, kenakan dia. Itu kata Rasulullah. Itu bimbingan beliau. Begitu pula dalam hadis yang lain juga beliau ditanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan kepada kami? Man adraka dzalik, kepada orang yang menjumpai pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Nabi katakan, isma' wa atik, wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Dengar dan taati. Tetap dengarkan dan taati dalam perkara yang bukan maksiat. Wa in duriba dhahruk, walaupun punggungmu dicambuk, wa ukhidha maluk, dan hartamu diambil. Dalam hadis yang lain, is'alullah alladhi lakum wa ajalladhi alaikum, mintalah kepada Allah yang menjadi hak kalian ketika hak kalian tidak diberikan. Minta kepada Allah, tidak menuntut kepada mereka. Wa ajalladhi alaikum, dan tunaikan yang menjadi hak kalian. Tunaikan yang menjadi hak kalian untuk mereka. Itulah bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW. Yang nampak dari situ Nabi sudah tahu akan adanya para pemimpin muslimin yang mereka itu tidak sesuai penuhnya dengan syariat. Dan para ulama akhirnya dalam buku-buku mereka senantiasa menyebutkan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin barran kana am fajiran, dengan ungkapan seperti ini. Baik pemimpin itu pemimpin yang baik, adil dan melaksanakan hukum, am fajiran, ataukah pemimpin itu pemimpin yang fajir, yakni pemimpin yang tidak sesuai dengan syariat, melakukan kezaliman terhadap pemerintahnya, terhadap rakyat. Bahkan dalam hadis yang disebutkan tadi, wa in, kata Ubadah bin Shamit, wa atharatin alaina, walaupun pemimpin itu lebih mementingkan diri mereka terhadap kami. Pemimpin yang lebih mengutamakan diri pribadi mereka dan keluarganya dan teman-temannya dalam kekuasaan ataupun harta benda, tetap jangan lakukan al-qurun al-sukka. Dan al-qurun al-sukka artinya pemberontakan ini oleh para ulama rahimahullah diterangkan, baik itu dengan senjata, angkat senjata, ataupun hanya dengan kata-kata. Ada yang disebut oleh para ulama al-khuruj bil-kalam, memerintahkan dengan kata-kata. Bahkan ini menjadi sumber, dan ini menjadi batu pertama dari sebuah kudeta yang dilakukan dengan senjata. Kalau tidak ada provokasi dengan kata-kata, maka hampir-hampir dikatakan tidak akan ada kudeta dengan senjata. Makanya ulama juga sangat melarang adanya provokasi terhadap pemerintah, menentang pemerintah dengan kata-kata. Dan dulu ulama juga menyebut ada kelompok khawarij yang disebut dengan kelompok al-Qa'adiyah. Kelompok khawarij yang disebut dengan al-Qa'adiyah, yakni kalau terbaca artinya yang duduk, dia tidak ikut terjun langsung di lapangan, tapi dia duduk. Nah, justru ini yang lebih berbahaya sebelum mereka yang terjun langsung. Kenapa? Karena ini yang memberi fatwa, ini yang memanas-manasi, ini yang memprovokasi. Maka dari itu pembicaraan terhadap para pemimpin untuk memojokkan mereka, untuk menekan mereka, untuk membuat kegaduhan terhadap mereka, ini semuanya dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah batas yang kita pelajari, maka itu tidak boleh, dan ini sudah termasuk al-khuruj al-sukka. Ikhwan fil din rahimakumullah, terkait dengan kewajiban ini tidak bolehnya keluar dari kunjungan mereka adalah kewajiban untuk bersabar terhadap kekejaman mereka, kezaliman mereka. Ini bergandengan dengan ini, karena biasanya niat pemberontakan dan kudeta disebabkan karena kezaliman yang terjadi dari penguasa. Nah, apa bimbingan Rasulullah SAW dalam kondisi seperti itu? Dengan beliau adalah untuk sabar. Ini tetap yang lain adalah menyabari kekurangan-kekurangan mereka. Hadis-hadis telah kita sebutkan tadi, di antaranya Nabi SAW mengatakan apa? Haddul ladhi haddu ilaihim haqqahum wa sallallaha haqqahum, gunakan hak mereka dan mintalah hak kalian kepada Allah. Nabi katakan ala man wali alaihi walid fara'ahu ya'ti syai'an min ma'asiyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'asiyatillah wala yanza'anna yadan min ta'atihi. Ketahuilah siapa orangnya di antara kalian yang seorang pemimpin menjadi pemimpin kalian dan ia melihat pemimpin itu melakukan sesuatu dari maksiat melanggar hukum Allah, falyakrah ma ya'ti min maksiat, bencilah apa yang dilakukan dari maksiat. Tentu ya, membenci perbuatan maksiat. Tapi wala yanza'anna yadan min ta'ah, jangan sekali-kali mencabut tangannya dari ketaatan kepadanya. Ini kondisi yang bisa kita bayangkan, seorang sangat marah kepada pemimpinnya karena melakukan pelanggaran agama. Jadi karena dia masih muslim, tidak kemudian dia memberontak, tidak kemudian dia melampiaskan ketidaksukaannya dengan omongan-omongan yang memprovokasi masyarakat, tidak, tapi tahan diri, sabar ya, jangan mencabut dari ketaatan kepadanya. Urusan maksiat tetap kita tidak suka. Disebutkan dalam hadis yang lain dari hadis Ibn Abbas, riwayat Muslim atau yang lain, man kariha amirahu syai'an falyasbir, man kariha min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man kharaja min as-sultan shibran mata mitatan jahiliyah. Siapa yang tidak suka sesuatu dari pemimpinnya, falyasbir, sabar. Apa kata Nabi? Sabar. Nabi tidak mengatakan bikin kegaduhan. Nabi tidak mengatakan tuntut hak kalian. Nabi tidak mengatakan bikin pemberontakan. Tidak. Tapi Nabi katakan apa? Falyasbir, sabar. Fa innahu man kharaja min as-sultan shibran mata mitatan jahiliyah. Siapa yang sampai keluar dari ketaatan kepada pemimpin tersebut walaupun sejengkal, walaupun sejengkal dia keluar, mata mitatan jahiliyah, lalu dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Matinya adalah mati jahiliyah. Ikhwan fillah rahimakumullah, apa yang kita baca dengan yang lalu kita sebutkan menunjukkan kewajiban as-sabr, bersabar terhadap kezaliman penguasa seandainya mereka berbuat zalim kepada kita. Contoh yang nyata dalam kehidupan ulama kita adalah apa yang menimpa Al-Imam Ahmad rahimahullah, Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Sunnah rahimahullah ta'ala. Kisah beliau seperti yang kita ketahui, dia menghadapi seorang pemimpin yang melakukan kezaliman terhadap rakyatnya. Bahkan ini disebabkan karena suatu keyakinan bid'ah yang sangat berbahaya. Al-Ma'mun, kemudian berikutnya Al-Waqid Billah dan Al-Mu'tazim ya, itu yang saya ingat, tiga periode. Imam Ahmad rahimahullah menghadapi pemimpin yang terpengaruh oleh paham Mu'tazilah dalam bab Al-Quran, kemudian memaksakan keyakinan itu kepada rakyatnya dan memaksa para ulama'nya. Ketika mereka tidak mau, maka penjara menunggu mereka dan al-buju siap mencambuk mereka, dan hampir-hampir Imam Ahmad rahimahullah terbunuh karena ini, dan sebagian yang lain justru telah wafat dalam ujian-ujian berat ini. Tapi mengaham layu Allah tetap tidak melakukan pemberontakan dan salah. Yang mungkar tidak ditaati oleh Ahmad rahimahullah. Tapi beliau tetap bersabar. Beliau diajak untuk melakukan pemberontakan atau ditanya untuk melakukan pemberontakan oleh orang-orang yang sudah siap tinggal berangkat. Beliau mengatakan jangan. Al-Jimah darah muslimin, darah muslimin, jangan kalian lakukan. Nah, ucapan beliau ini berdasarkan apa yang beliau tahu dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bihin rahimahumullah. Ini para ulama kita berbeda dengan kondisi umat ini yang tidak lagi perhatian dengan bimbingan-bimbingan Rasul dan tidak lagi perhatian dengan apa akibat dari menyisihi bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW. Sampai pun seandainya nyawa hilang dalam proses penekanan terhadap pemerintah, mereka tak peduli. Bahkan mereka anggap syahid. Padahal sikap memberontak kepada pemimpin, kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, walaupun sejengkal karena ini, matinya mati jadi. Rasulullah SAW, semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita kaum muslimin dari ancaman yang berat tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya, di antara kewajiban kita terhadap pemerintah adalah doa, mendoakan mereka dengan doa-doa kebaikan. Doakan mereka dengan doa-doa kebaikan. Barangkali kata-kata ini bagi para aktivis pergerakan terasa sangat aneh, karena bagi mereka adalah penguasa merupakan sasaran gerakan mereka yang mereka tentang, mereka tekan, mereka tuntut. Bahkan di antara orang-orang pergerakan mengkafirkan mereka, mengatakannya sebagai taghut dan seterusnya, sampai melakukan gerakan-gerakan bersenjata terhadap para pemimpin muslim. Oleh karenanya ketika kita katakan justru kewajiban kita mendoakan kebaikan untuk mereka, akan terasa begitu aneh. Kenapa justru didoakan kebaikan? Ikhwan fillah rahimakumullah, kita dalam hal ini mengikuti para ulama kita. Kita dalam hal ini yang menyebutkan dari kantong kita, pendapat kita, tapi ini adalah petunjuk para imam ahli sunnah wal jamaah. Dan ini adalah merupakan suatu pemahaman yang dalam, suatu pemikiran yang panjang, melihat jauh ke depan, seperti dikatakan di sini oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, "Lau anna li da'wah mustajabah, ma ja'aluha illa fil sultan." Seandainya aku memiliki doa yang terkabul, aku tidak akan menjadikan doa itu kecuali untuk mendoakan penguasa. Maka beliau ditanya, "Ya Aba Ali, Fasir lana hada. Wahai Abu Ali Al-Fudail, tolong terangkan ucapan ini kepada kami. Apa maksudnya? Qala, beliau mengatakan, "Idza ja'altuha fi nafsi lam ta'duni." Kalau doa mustajab itu kuperuntukkan untuk diriku, maka hanya sebatas untuk diriku saja kebaikannya, tidak dirasakan orang lain. Wa idza ja'altuha fi sultan qaluha fa qaluha bi salahil ibad wal bilad. Tapi kalau doa itu saya peruntukkan untuk penguasa dan itu doa terkabul, maka penguasa itu akan menjadi baik. Dan ketika dia menjadi baik, maka kebaikannya akan berefek kepada hamba-hamba Allah yang banyak. Rakyat akan merasakan kebaikannya. Wal bilad, negeri secara menyeluruh akan merasakan efek daripada kebaikan dia, sehingga menjadi kebaikan yang menyeluruh sebanyak pihak yang tidak terhitung. Nah, inilah seperti yang saya katakan, fikih yang dalam dan pemahaman yang jauh, berpikir panjang para ulama kita. Makanya justru ketika ada penguasa berbuat zalim, tidak dilawan dengan kekerasan, karena ini tidak menyelesaikan masalah. Kekerasan dengan kekerasan akan menjadi peperangan, pertumpahan darah, keributan, kerugian, dan kebanyakannya antara muslimin. Tapi dengan sabar, ini terkendali, tidak terjadi keributan. Dengan didoakan, dan jangan dianggap remeh doa. Allah Azza wa Jal yang menguasai hamba-hambanya, Allah Azza wa Jal yang dengan sekejap akan bisa merubah siapa saja. Bila doa kita, kaum muslimin, ahlu sunnah wal jamaah lebih khusus, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal, maka dengan begitu mudah bagi Allah Azza wa Jal untuk merubah seorang pemimpin yang buruk menjadi baik, dan akan berakibat kebaikannya untuk dirinya, untuk masyarakat, dan untuk negeri ini, sehingga keburukan terhindarkan, kebaikan akan diperoleh dengan doa. Jangan kita meremehkan doa. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi, wa ma tadri bima sana'at du'a'u, sihamul layli la tuhti walakin laha amadun walil amali intidha'u." Apakah kamu meremehkan urusan doa? Apakah kamu mengolok-olok doa sementara kamu tidak tahu apa yang dilakukan oleh sebuah doa? Sihamul layli la tuhti. Doa adalah ibarat panah di malam hari yang tidak akan meleset dari sasarannya. Laha amadun walil amadi intidha'u. Memiliki sebuah sasaran yang dia akan sampai padanya. Bila Allah Azza wa Jalla mengabulkan, dan Allah Maha mengabulkan doa hamba-hambanya, maka sekali lagi ini akan punya pengaruh yang sangat besar. Makanya sekali lagi, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin. Kalau kita sebagai Ahlussunnah, maka praktekkan prinsip Ahlussunnah ini. Sangat penting, sangat penting. Ini salah satu andil yang bisa kita lakukan untuk negeri kita, untuk para pemimpin kita, untuk rakyat kita. Kita bisa berbuat dalam cukup yang terbatas, karena kita rakyat biasa. Tapi siapa tahu, dengan doa-doa Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan doa-doa kaum muslimin yang sesuai sunnah, Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doa-doa tersebut. Hadirin Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, fa'amarana anna du'a lahum bis-salah. Jadi beliau memerintahkan kita untuk mendoakan para penguasa dengan doa-doa kebaikan. Di antara doa kebaikan adalah kita mendoakan supaya mereka diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan sesuatu yang diridhai Allah. Kita mendoakan agar mereka mendapat para penasihat yang baik, agar mereka mendapat teman-teman yang baik yang mendukung kebaikan-kebaikan, dan agar mereka dijauhkan dari bitanat su, yaitu teman-teman buruk dan penasihat-penasihat yang buruk. Ini di antara doa kebaikan untuk mereka. Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, walam nu'mar an naj'u 'alaihim. Kita tidak diperintahkan untuk mendoakan keburukan untuk mereka, melaknat mereka, mendoakan kehancuran untuk mereka dan sejenisnya. Wa in zalamu wa in jaru, walaupun mereka berbuat zalim, walaupun mereka berbuat curang. Li'anna zulmahum wa jarahum 'ala anfusihim, karena kezaliman mereka dan karena curangan mereka akan berakibat untuk diri-diri mereka. Wa salahuhum li'anfusihim wa lil muslimin, sementara kebaikan mereka akan berefek bagi diri-diri mereka dan kaum muslimin. Disebutkan dalam kitab Sunnah. Al-Fudail rahimahullah juga masih mengatakan, bagaimana diriwayatkan dalam kitab yang lain, law dhafirtu bi baytil mal la akhadtu min halalihi wa tana'tu minhu atyab at-ta'am thumma da'awtu as-salihin wa 'ala al-fadli min al-akhyari wal abrar. Seandainya aku mendapat kesempatan untuk mengambil bagian dari baitul mal, aku akan mengambil yang halal, lalu akan kubuat suatu makanan yang sangat nikmat, dan aku akan mengundang orang-orang yang saleh serta orang-orang yang punya keutamaan dari mereka, orang-orang yang baik. Faidha farahu qultu lahum, lalu bila telah selesai, aku akan mewasiatkan kepada mereka, ta'alu nad'u rabbana an yuwaffiq mulukana wa sa'ira man yali 'alaina wa ja'ala ilayhi amrana. Mari doakan, minta kepada Rabb kita agar memberikan taufik kepada penguasa-penguasa kita dan semua yang memimpin kita, yang kepemimpinan itu dijadikan ada di tangannya. Itulah Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala benar-benar mengerti bagaimana manfaat suatu doa untuk mereka, para penguasa muslimin. As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidah Al-Salaf Ashabul Hadith menegaskan bahwa ini memang Aqidah Al-Sunnah. Ini Aqidah Al-Sunnah yang perlu kita amalkan tentunya, wahai Al-Sunnah. Sangat penting kita amalkan, wahai Al-Sunnah. Jangan terlupakan mereka dari doa-doa kita. Kalau para ulama begitu perhatian dengan ini, mengapa kita sering lalai dari perkara ini? Sekali lagi, siapa tahu dengan doa-doa kita, Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki umat ini, kondisi negeri ini, para pemimpinnya. Ini merupakan akidah Ahlus Sunnah. Al-Tabuni rahimahullah mengatakan, "Wa yarawna ad-du'a'a lahum al-islah wat-tawfiq wat-salah wa bath al-'adl fi ar-ra'iyah." Ahlus Sunnah berkeyakinan disyariatkannya mendoakan para penguasa agar mereka diperbaiki, agar mereka mendapat taufik dari Allah, Allah jadikan mereka orang-orang saleh. Wa basil 'adli bir-ra'iyah, dan agar mereka menebar keadilan di tengah rakyatmu. Ikhwan fillah rahimakumullah, demikian ucapan At-Tabun rahimahullah yang menyatakan dengan tegas bahwa ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menjadikan ini sebagai pembeda antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah. Dia mengatakan dalam kitabnya Ahlussunnah, "Fa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Kalau kamu melihat seseorang mendoakan keburukan kepada penguasa, ketahuilah bahwa dia adalah pengikut bid'ah. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u as-sultani lis-salah fa'lam annahu sahibu sunnati insyaallah. Dan bila engkau melihat seseorang mendoakan untuk para penguasa itu kebaikan, ketahuilah bahwa dia adalah seorang pengikut sunnah insyaallah. Lihatlah betapa pentingnya masalah ini, sehingga menjadi pembeda antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah. Ikhwan fillah rahimakumullah, Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan berbagai ujian yang beliau terima dan begitu berat, beliau tetap menyatakan prinsip Ahlussunnah ini. Dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah disebutkan bahwa beliau mengatakan, "Wad-du'a li'a'immatil muslimina bis-salah wa la takhruj 'alayhim bisayfik wa la tuqatil fil fitnah." Dan hendaknya mendoakan para pimpinan muslimin dengan doa kebaikan, dan janganlah engkau melakukan pemberontakan terhadap mereka dengan pedangmu, jangan pula engkau melakukan peperangan di masa fitnah, peperangan di antara kaum muslimin. Ikhwan fillah rahimakumullah, Al-Imam Ahmad rahimahullah bagaimana diceritakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa ma'a hadza fa Imam Ahmad tarahhama 'alaihim wa astaghfara." Namun demikian, walaupun beliau disiksa, beliau tetap mendoakan rahmat bagi para pemimpin itu. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ, mendoakan untuk para pemimpin itu supaya diberi ampunan Allah. لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ مُكَذِّبُونَ لِلرَّسُولِ. Karena beliau tahu benar bahwa para pemimpin tersebut hanyalah terpengaruh oleh para tokoh-tokoh Mu'tazilah. Beliau tahu bahwa para pemimpin tersebut tidak berniat mendustakan Rasulullah dan menentang apa yang datang dari beliau. Akan tetapi mereka menafsirkan dan keliru, dan mereka mengikuti para tokoh-tokoh tersebut dalam keadaan tidak begitu memahami. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan masih banyak mungkinan dari para ulama kita tentang hal ini. Dari para ulama kita rahimahumullah, semoga apa yang kita sebutkan dari kitab ini menjadi pelajaran penting bagi kita, yaitu pentingnya mendoakan kebaikan untuk para penguasa, dan ini merupakan hak mereka, para penguasa, yang mesti kita lakukan sebagai rakyat. Ikhwan fillah rahimakumullah, kemudian di samping mendoakan kebaikan untuk mereka, adalah tetap melaksanakan ibadah dengan mereka. Ini juga merupakan kewajiban kita selaku rakyat. Karena mereka para pemimpin, walhamdulillah, di negeri kita masih tetap menyelenggarakan banyak hal yang menjadi fasilitas bagi kaum muslimin, dan mereka cukup perhatian pula dengan ibadah-ibadah yang sifatnya jama'i untuk kaum muslimin, penetapan awal Ramadan, penetapan awal Syawal, penetapan waktu haji, begitu pula hal-hal yang lain. Disebutkan oleh para ulama kita dalam buku-buku akidah mereka. Di antaranya oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syarh wal Ibana. Waqad ajma'at al-ulama min ahli al-fiqh wal 'ilmi wal nusaq wal ibal wal zuhad. Telah sepakat para ulama dari ahli fikih wal 'ilm, ahli ilmu, wal nusaq, para ahli ibadah, al-hubbad wal zuhad, para ahli zuhud, min awal hadhihi al-ummah ila waqtina hadha, sejak awal umat ini sampai sekarang, anna salat al-jum'ati wal idain wa mina wa arafat wal ghadr wal jihad wal hadiyah ma'a kulli amirin barrin aw fajirin, bahwa salat Jumat, salat dua hari raya, pelaksanaan manasik haji di Mina, di Arafah, begitu pula perang dan pelaksanaan haji secara umum dilaksanakan ma'a kulli amir, bersama pemimpin, barrin au fajir, apakah dia seorang yang saleh ataupun dia seorang yang jahat, selama dia muslim dan menyelenggarakan hal itu, kita ikut, tidak menyimpang dari ketetapan mereka, kita mengikuti mereka. Ini juga sekali lagi merupakan kewajiban kita terhadap pemerintah kita untuk menjelaskan dalam buku-buku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan oleh Ibnu Abi Zamani Wa min qawli ahli sunnati anna al-hajj wa al-jihad ma'a kulli barrin wa fajir wa sunnati wal haq. Dari antara keyakinan ahli sunnah adalah bahwa melaksanakan haji dan jihad bersama tiap pemimpin yang saleh maupun yang zalim, ini termasuk sunnah Nabi dan ini kebenaran. Ibn Battal dalam syarah Sahih Bukhari mengatakan, wa in kana ghairu adlin, dan bila pemimpin itu bukan pemimpin yang adil, fal wajib 'inda al-ulama min ahli sunnah, maka yang wajib dilakukan menurut ulama ahli sunnah, tarkul khuruj 'alaihi, tidak boleh melakukan pemberontakan kepadanya, wa an yuqimu ma'ahu hudud, dan tetap melaksanakan hukum-hukum had atau melaksanakan hukum-hukum ibadah bersama dia. Al-salawat, salat-salat mengikuti ketetapannya. Wal-hajj, haji. Wal-jihad, jihad fi sabilillah. Wa tu'addi ilaihi zakawat, bahkan zakat pun ditunaikan kepada mereka yang mereka minta. Dan terutama pada amwal zahirah, harta yang tampak seperti zakat kambing, zakat sapi dan unta, atau hasil tanam. Ikhwan fillah rahimakumullah, begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Di sini ada salat, ada jihad, ada zakat. Jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai salah satu kewajiban kita terhadap para penguasa. Kita tidak setiap, kita tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan oleh ahli sunnah wal jamaah. Ikhwan fillah rahimakumullah, kemudian di antara kewajiban kita juga adalah tauqiru, menghormatinya. Menghormati para penguasa. Disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sultan dzillullah fil ardi, faman akramahu akramahullah, waman ahanahu ahanahullah." Penguasa adalah naungan Allah di muka bumi. Siapa yang memuliakan dia, Allah akan muliakan. Dan siapa yang menghina dia, Allah pun akan menghinakan. Hadis riwayat Ibn Abi Azim dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam lafaz yang lain, man ahana sultanallah ahanahullah. Siapa yang menghinakan penguasa Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan menghinakannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, bila kita perhatikan hal itu, ternyata bukan hal yang sepele ketika seorang menghinakan penguasanya. Banyak faktor seorang melakukan itu. Mungkin karena benci, karena perbuatannya, atau karena maksiat yang dilakukannya, atau hal-hal yang lain sehingga dia menghinakannya. berhati-hatilah. Nabi mengatakan siapa yang menghinakan penguasa, yakni muslim, Allah akan menghinakan dia. Dan siapa yang memuliakan, Allah akan memuliakan dia. Dalam hadis yang lain dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan khamsun man fa'ala wahidatan minhunna, lima perkara, siapa yang melakukan salah satu darinya, maka Allah Azza wa Jal akan memberikan jaminan untuknya, akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jal. Man 'ada maridan, siapa yang menjenguk orang sakit, atau kharaja ma'a janazah, atau orang yang mengikuti jenazah menguburkan, yakni mengikuti dalam menuju ke kuburan, atau kharaja ghaziyan, atau keluar demi berperang fi sabilillah, atau dakhala 'ala amiman 'ala imamihi yuridu ta'zizahu wa tawqirahu, atau seorang yang menemui penguasanya ingin memuliakan penguasa tersebut. Ya, lihat. Dianjurkan oleh Rasulullah SAW dengan pahala seperti tadi, jaminan. Orang yang menemui penguasanya untuk memuliakannya. Tentunya pemuliaan dalam kuncinan syariat. Au qa'ada fi baitihi, atau yang kelima, dia duduk di rumah. Fasaliman nasu minhu wa salima minan nas, sehingga orang selamat dari kejahatannya dan dia pun selamat dari kejahatan manusia. Ikhwan fillah rahimakumullah, lihat di sini ternyata ini menjadi salah satu yang sangat dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana masih ada riwayat-riwayat yang lain. Ikhwan fillah rahimakumullah, tentu hal yang seperti ini dari tuntunan syariat akan memberi dampak yang baik. Kenapa? Bisa kita perkirakan, dan tentu Allah Maha tahu tentang hikmah-hikmahnya. Ketika penguasa itu mulia di mata masyarakat dan punya wibawa, maka dia akan ditaati penguasa dan tidak akan semaunya sendiri para rakyat untuk apa melakukan kekacauan dan kegaduhan. Lain halnya ketika penguasa sudah tidak lagi berwibawa, atau manusia dididik untuk apa? Untuk tidak menghormati penguasanya. Semuanya bebas berpendapat, semuanya bebas menghujat. Sebuah pendidikan terhadap masyarakat yang membuat masyarakat tidak lagi punya rasa hormat terhadap penguasanya. Maka apa jadinya jika terjadi seperti itu? Semuanya bisa menghujat, semuanya bisa melakukan kejahatan. Penguasa tidak lagi ditaati, tidak lagi punya wibawa. Kalau sudah seperti itu, kondisinya akan terjadi keributan, kekacauan, akan terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan. Makanya walaupun penguasa itu ada kekurangannya, dengan tetap dijaga kewibawaannya, tetap masih lebih baik dibanding mereka tidak dijaga kewibawaannya. Keburukannya akan lebih banyak, kekacauan akan semakin dahsyat, barangkali tidak lagi terkendali ketika semuanya merasa berani untuk melakukan kekacauan. Nah, ini Allah a'lam di antara hikmah di mana Rasulullah menganjurkan kita untuk menghormati penguasa. Syekh Khalid di sini menyebutkan di antara faedahnya, min tawqir sultan wa izzalihi ala mitta'an alaihi wa sabihi wa la'nihi, atau di antara bentuk penghormatan terhadap sultan adalah tidak mencela dia dan tidak mencacatnya. Padahal jika kau jahil bahwa mustahu babi syar, yang seperti itu sesuatu yang terlarang dan menjadi pembuka keburukan-keburukan, wa syararat al-khuruj, dan menjadi percikan-percikan untuk terjadinya pemberontakan-pemberontakan yang bisa jadi akhirnya diangkatnya senjata untuk melawan penguasa. Nah, inilah. Jadi sejak awal ditutup pintu menuju keburukan yang besar. Akhirnya bisa terjadi pemberontakan dan kudeta. Maka sejak awal mencela pun tidak boleh. Jadi di samping tadi menghormati, maka berikutnya adalah apa? Kita dilarang mencaci maki dan mencela penguasa. Ini juga merupakan hal yang menjadi kewajiban kita. Kita tidak boleh, dan kita dilarang untuk mencaci maki dan mencela mereka, para penguasa. Apa yang kita lakukan? Sabar, seperti kata Nabi. Falyasbir, sabar. Termasuk dalam memegang lisan kita ini, sabar menahan ucapan kita. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, amarana akabiruna min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an la nasubba umara'ana wala nagushahum wala na'tihim wa an nattaqiyallaha wa nasbir fa innal amra qarib. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, amarana akabiruna, pembesar-pembesar kami memerintahkan kepada kami, pembesar-pembesar kami min ashabi Muhammad, pembesar-pembesar dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, alla nasubba umara'ana, agar kami tidak mencaci maki para penguasa kami, wala nagushahum, agar kami tidak berbuat curang kepada mereka, wala na'tihim, dan agar kami tidak bermaksiat kepada mereka, wa annattaqiyallah, dan agar kami senantiasa bertakwa kepada Allah, wa nasbir, dan bersabar. Fa innal amra qarib, sesungguhnya urusan ini telah dekat. Ketika mereka bersabar, walaupun itu memerlukan waktu, walaupun itu memerlukan perjuangan dalam menahan hawa nafsu, tapi itu justru yang akan mendekatkan mereka kepada kebaikan dan kemakmuran. Itu yang akan menyebabkan mereka biiznillah menuju kepada kebaikan. Lihatlah bagaimana Imam Ahmad rahimahullah, dia bersabar sekian waktu, dan setelah itu keadaan berubah total, drastis. Dari tiga pemimpin yang terpengaruh keyakinan Mu'tazilah, pemimpin berikutnya seorang pemimpin dari Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Mutawakkil 'ala Allah, yang dulunya Imam Ahmad rahimahullah dipenjara, sekarang Imam Ahmad bebas. Yang dulunya Imam Ahmad dicambuk, sekarang justru menjadi penasihat khalifah. Ini adalah buah apa? Mengikuti sunnah Nabi, buah kesabaran. Seandainya dulu Imam Ahmad rahimahullah melakukan pemberontakan mengikuti selera orang-orang yang mengajak beliau untuk memberontak, barangkali kacauan akan terus berjalan dari waktu ke waktu, dan entah apa yang terjadi selain darah muslimin, ribuan muslimin mungkin akan direnggut nyawanya karena pengalaman yang ada. Di zaman Imam Ahmad rahimahullah beberapa waktu sebelumnya ada pemberontakan-pemberontakan yang selalu mengakibatkan melayangnya nyawa muslimin dan tidak ada hasilnya, bahkan kondisi semakin buruk. Tapi dengan kesabaran Imam Ahmad rahimahullah dan yang lain, keadaan berubah. Inilah Ghaibuddin rahimahullah, itulah kata para ulama kita, para sahabat Nabi, fa'innal amra qarib, urusan ini sudah dekat. Ikhwan Ibn rahmatullah, dikatakan pula oleh Abu Ishaq rahimahullah, mantabba qawmun amirahum illa suri'u khairahu. Tidaklah suatu kaum mencaci maki dan mencela penguasanya kecuali dia akan terhalangi oleh kebaikan-kebaikan penguasa itu. Dan masih banyak beberapa iklan-iklan yang lain terkait dengan ini, yang semuanya menegaskan bahwa di antara kewajiban Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak mencela penguasanya. Kemudian yang terakhir adalah an-nasihah lahu, melakukan nasihat untuknya. Seperti yang kita ketahui, asyibatillah rahimahullah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Kunna liman ya Rasulullah. Ketika Nabi mengatakan hal itu sampai 3 kali, para sahabat pun kemudian mengatakan, untuk siapakah ya Rasulullah? Beliau mengatakan, lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihi. Untuk Allah, keyakinan yang benar terhadap Allah, untuk para rasulnya, keyakinan yang benar, sikap yang benar terhadap para rasul, begitu pula kitabnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk para penguasa muslimin, wa ammatihim, dan untuk ammatihim, masyarakat terumum, riwayat Muslim. Jadi agama ini di antaranya adalah nasihat di a'immatil muslimin, nasihat bagi para penguasa muslimin. Apa nasihat dari penguasa muslimin? Yakni seperti yang tadi kita terangkan, semua kewajiban kita terhadap mereka kita lakukan, ini adalah bentuk nasihat, bentuk keinginan baik kita kepada mereka. Dan lebih khusus lagi, bila terjadi sesuatu yang tidak baik pada mereka, kita belum bisa menasihati dengan cara yang syar'i. Bagaimana pimpinan Rasulullah SAW dalam menasihati penguasa? Diriwayatkan oleh Qiyad bin Himar, oleh seorang sahabat Nabi SAW. Nah, beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, man arada an yansaha lil sultan yatghun, man arada an yansaha lil sultan fala yubdihi alaniya. Siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan dia lakukan terang-terangan. Waliyakhud biyadih, peganglah tangannya. Fayahlubihi, berduaan dengannya. Fa'in qabila badar, kalau dia terima itulah yang dimaukan. Wa'illa, kalau tidak, faqad ajalladhi alaih, maka dia telah melakukan kewajiban yang menjadi kewajibannya. Inilah tunjuknya. Walaupun ada suatu nasihat, lakukan dengan cara diam-diam, tidak dilakukan dengan cara terang-terangan berorasi di jalan-jalan atau di mimbar-mimbar Jumat dengan alasan nasihat kepada penguasa. Kalau itu bukan nasihat namanya, itu membeberkan aib, itu mengumbar kekurangan. Tapi yang namanya nasihat adalah jalan diam-diam. Balik nasihat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan petunjuk Nabi SAW telah akan membawa kebaikan. Penguasa akan merasa dihargai dengan itu. Dan secara manusiawi, insya Allah, dia akan mengambil ibrah ketika dihargai. Dan akan menghargai pula. Seandainya pun ternyata tidak diterima, maka kewajiban kita sudah. Tidak lebih daripada itu, tidak kemudian kita menuntut, tidak kemudian kita turun ke jalan berdemo dan seterusnya sampai menekan dan menekan penguasa. Itu bukan cara yang Islami. Bukan cara yang sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pula dalam hadis, "Inna Allah yarda lakum thalathan. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum." Allah azza wa jalla ridha kepada kalian tiga perkara, di antaranya Allah ridha kalau kalian beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari takdir. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan kalian berniat baik kepada para pemimpin kalian dengan nasihat. Nasihat secara bahasa, kata para ulama, iradatul khair, keinginan baik. Nah, keinginan baik dilakukan dengan cara yang baik. Adapun dilakukan dengan cara yang tidak Islami, biasanya di sini banyak niat-niat yang tidak benar, tujuan-tujuan yang tidak baik. Walaupun ada yang bertujuan baik, tapi caranya tidak benar. Dan karenanya kita sebagai seorang Muslim yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya senantiasa konsisten dengan ajaran Islam ini, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwariskan oleh beliau dan para ulama dari waktu ke waktu, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, Islam dan kemurniannya tetap terjaga. Kita bisa mengambil dari mereka. Kita tidak mengikuti perasaan atau kita tidak mengikuti emosional kita, tapi kita mengikuti ilmu. Walaupun terkadang terasa berat, memang lain menurut kita untuk sabar. Ibadillah wa rahmatullah. Untuk beberapa hal yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat dan diamalkan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu di sana ada hal-hal yang lain yang perlu kita kaji lebih dalam dalam waktu ini. Namun apa yang disebutkan sebagai garis-garis besar dalam sikap kita terhadap penguasa kita ini sudah cukup memberikan gambaran tentang sikap seorang Muslim terhadap penguasa. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa taat kepadanya, dan juga kita doakan para penguasa kita supaya Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada mereka, sehingga mereka senantiasa melakukan sesuatu yang diridhai Allah. Allah berikan untuk mereka para penguasa yang baik. Allah jauhkan dari mereka para penguasa yang jahat. Allah berikan kepada mereka para pembantu yang melaksanakan tugas yang membantu dalam kebaikan dan memberi arah-arah yang baik, dan jauhkan dari semua yang berbuatnya. Semoga Allah menjaga kejadian ini muslimin dari segala kisudaya dan niat-niat sholat muslim. اللهم على المصطفى سبحانه وتعالى الحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.